بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلبة رحمكم الله جميعا، إن شاء الله تعالى نواصل درسنا في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو آخر ما أخذنا؟ نعم يا دفا، terakhir yang kita pelajari apa itu؟ apa؟ نعم duel. Duel dan peperangan ya. Taib antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Nah, siapa dari kalangan musyrikin yang maju, ya Arman? Nah, Uthbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid ibn Utbah. Naam. Tayyib. Kemudian berikutnya bagaimana ya Raihan? Siapa yang maju yang menghadapi mereka ini? Siapa? Aywa. Hamzah dan Ali radhiyallahu taala anhum. Naam. Dan bagaimana yang terjadi duel tersebut ya Medi? Tayib, menanya bagaimana, bagaimana kisahnya itu? Syaibah. Aywa. Terus. Langsung menyerang. Bagaimana yang satunya lagi? Saling menyerang. Terus? Membantu siapa? Untuk membunuh Utbah. Membunuh Utbah. Tapi memerangi Utbah. Baik. Nah. Walhasil kemudian mereka kalah dalam duel tersebut. Ya, nama alhamdulillah. Tapi kemudian bagaimana kisah selanjutnya, ya Muhammad? Kenapa kamu musyrikin? Ya, amat sangat geram. Ya, kemudian amat sangat marah mereka terus. Ya. Kemudian mereka Tayyib. Ini namanya membaca ini, bukan murojaah ini. Ya. Allah musta'an. Namanya murojaah itu tutup semua kitabnya. Ceritakan semua yang ada di kepala kita yang sudah ditangkap itu, sudah di apa yang sudah masuk pada pikiran kita, itu keluarkan, itu namanya murojaah. Kalau ini cuma latihan membaca saja ini. Allahu musta'an. Baik, siapa yang bisa mengisahkan berikutnya? Abdurrahman, Hisham, atau Bu Hisham? Masya Allah, hakata. Seperti itu yang namanya cerita itu gitu. Ya, tadi itu belajar membaca saja. Nah, Allah musta'an. Tayyib. Abu Harith, ada tambahan? Membaca? Enggak. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Nah. Ini yang sangat bermanfaat selain untuk kita, ya. Barakallahu fiik. Amat sangat bermanfaat ya. Para orang tua untuk kemudian disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, biasanya anak-anak kita sering minta diceritai gitu ya. Cerita ini Vi, cerita itu Vi gitu. Sama Vi-nya atau sama umi-nya ya. Nah, barakallahu fiik. Maka cerita yang kita sampaikan Masya Allah berdasarkan ilmu yang akan membuahkan iman ya pada anak-anak kita ya. Nah, barakallahu fiik. Tentunya ini pun juga bagian daripada ilmu, ya, yang disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, dan amat sangat membekas, ya, amat sangat begitu melekat, gitu ya. Nah, berbagai macam kisah sejarah. Seperti ini atau para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya berbagai macam peristiwa yang terjadi pada mereka amat sangat melekat, ya amat sangat menempel itu berbagai macam kisah ketika disampaikan kepada anak-anak yang masih muda belia, ya amat sangat bermanfaat, ya dan kita rasakan sendiri ya, bagaimana kita waktu dulu masih kecil, ya. Diceritai sama orang tua, kakek nenek kita tentang cerita Nabi, tentang cerita para sahabat, betul-betul lengket begitu ya, betul-betul menancap dan betul-betul membentuk karakter kita. Nah, barakallahu fiik. Ketika kita masih kecil ya, nah, bagaimana mungkin pun juga antum alami ya, ini berbeda ya kecuali dengan yang Allah rahmati ya. Berbeda ketika sudah usia muda begitu ya. Nah, tayyib ketika sudah mulai remaja, sudah mulai apa namanya aktif ya. Ya usia-usia SMA kurang lebih seperti itu yang sudah mulai tahu dunia luar ya. Biasanya kisah-kisah ini kurang begitu mengena ya. Kecuali yang Allah rahmati ya. kecuali yang Allah berikan taufik padanya. Kenapa? Karena sudah mulai terpolusi ya akal pikiran mereka dengan dunia luar. Nah, tapi ketika masih kecil ya, usia TK, SD yang seperti itu masih bersih fitrahnya, akal pikirannya, itu masih sangat gampang di antara bentuk tarbiyah ya. Di antara bentuk tarbiyah. Thayyib, tarbiyah nabawiyah ya, bahkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah ilahiyah. Ya, bahkan di antara bentuk tarbiyah dari Allah ya ini berbagai macam kisah ya, dari para nabi, para rasul, orang-orang terdahulu, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, sehingga kisah-kisah itu bukanlah perkara yang remeh ya. Amat sangat bermanfaat, amat sangat agung. Ya, sehingga bagian daripada Al-Qur'an di mana intisari daripada isi Al-Qur'an semuanya adalah tauhid, beribadah kepada Allah Ta'ala semata, menjauhkan kita dari berbagai kesyirikan ya. Barlafik itu dibagi ya menjadi tiga bagian. Yang pertama masalah tauhid, syirik ya. Yang kedua masalah hukum, dan yang ketiga berbagai macam kisah dalam Al-Qur'an ya. Nah, bukan perkara yang dikesampingkan ya. Bahkan termasuk isi pokok dalam Al-Qur'an yaitu al-kisah ini ya, berbagai macam kisah. Baik. Nah, ini apa namanya, tentunya untuk membentuk ya, tadi itu mengambil pelajaran ya, agar menyembah kepada Allah Ta'ala semata. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bi'aunillahi ta'ala. Faqala rahimahullahu ta'ala, maqtalu Abi Jahlin, terbunuhnya Abu Jahal. Nah, bapaknya kebodohan, nenek moyangnya kebodohan. Wali'adzubillah. Wa kana Abu Jahlin fi asabatin. Ya. Abu Jahal ini berada di tengah-tengah kelompok manusia, gitu ya. Berada di sekelompok manusia. Ja'alat suyufaha wa rimahaha haulahu misla siyaji ya. Di mana kelompok ini itu apa namanya, dikelilingi oleh sekelompok manusia begitu dia. Yang mana kelompok ini dari manusia ini mereka menjadikan, menghunuskan pedang-pedang mereka, demikianlah tombak-tombak mereka itu ya, haulahu, di sekitarnya ya. Baik. Misla siyaj, yaitu seperti pagar ya. Artinya senjata ini ya, ibaratnya apa namanya ya, benteng pertahanannya Abu Jahal ini untuk melindungi dia ya. Nah, dan orang-orang yang sekarang tadi yang siap membawa persenjatanya tersebut ya. Walhasil dikelilingi ini Abu Jahal ini. Wa kana fi shufufil muslimin haula Abdurrahman ibn Auf syabani min al-ansar. Di sisi lain, ya, di sisi lain, di barisan kaum muslimin ada dua orang pemuda, ya, yang berada di sekitar atau dekatnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, dua anak muda, ya, dari kalangan Ansar, ya, yang berdiri di dekatnya Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu taala anhum. Yang mana, ya, ini Abdurrahman ini bin Auf radhiyallahu ta'ala an lam ya'man Abdurrahman makanahuma. Artinya Abdurrahman bin Auf merasa khawatir ya dengan keberadaan keduanya ini ya. Anak muda, masih muda belia. Tayib, disebutkan dalam Sahih Muslim, hadithu asnan, baru tumbuh giginya ya. Ini ibarat ya. Tayib, ya anak muda yang baru tumbuh seperti itu ya. Nah, masih muda belia ya. Tayib sudah ikut berperang ya. Dan demikianlah sejarahnya dari para sahabat, masih muda sekian belas tahun umurnya sudah ikut berperang ya. Bahkan masih muda belum layak berperang, siap berperang ya, seperti itu. Nah, bahkan Usama bin Zaid masih umur 17 tahun sudah jadi komandan perang pada waktu panglima perang ya. Umur 17. Kalau kita masih sibuk main sana main sini, ketawa ketiwis ini. Nah Minud sudah jadi pejuang seperti itu, ya, berwibawa, ya. Nah, baik. Ingat ini jadikan sebagai motivator, penyemangat untuk kita para pemuda ini, ya, namun untuk berjuang, ya, bukan untuk cengengesan main-main aja, ya. Barakallahu fiik. Maka Abdurrahman bin Auf ini khawatir, ya, dengan keberadaan kedua pemuda ini yang masih muda belia, ya. Il qala lahu ahaduhuma sirran min sahibihi, yang mana salah satunya itu berkata, ya, secara sembunyi-sembunyi dari sahabatnya kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Tayib. Ya ammi arini Abu Jahlin, wahai pamanku, tampakkan, tunjukkan kepadaku Abu Jahal, ya. Maksudnya kenapa ini? Ini mau nantang Abu Jahal ini, anak yang masih muda belia ini, ya. Luar biasa ini, mental keberanian karena iman, ya, tentunya. Tayib. Wahai pamanku, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Qala wa ma tasna' bihi? Mau apa kamu? Ya. Mau apa kamu dengan Abu Jahal ini? Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang satu ini yang bertanya tadi itu dia berkata, aku dikabari, ya, bahwasanya dia itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, maka tadi ya, fa wallazi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu siwadi sawadahu hatta yamuta al-ajal bisayfi hatta qatal hatta yamuta al-ajal minna. Fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku itu berada di tangannya, bersumpah ini anak muda ini, ya. Tayib, la in ra'aituhu, kalau aku melihatnya, kalau aku sampai menjumpainya, la yufariq siwadi siwadahu, ya, sawadahu, aku tidak akan meninggalkannya, begitu maknanya, ya. Aku enggak akan berpisah dengannya sampai, ya, siapa yang mati lebih duluan, ya. Nah, di antara kita berdua, di antara dia dengan Abu Jahal tersebut. Ya, artinya siap bertempur sampai mati, begitu, ya. Nah, tidak akan meninggalkannya, tidak akan berpisah sampai siapa di antara kita yang mati terlebih dahulu. Nah, masya Allah ini luar biasa. Menunjukkan betapa cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan betapa bencinya kepada orang kafir, ya. Nah, kalau sekarang sejak kecil sudah ditanamkan mengidolakan, mencintai orang-orang kafir, ya. Allahu musta'an. Nah, dengan berbagai macam media, ya, ini itu, ya, Allah musta'an. Yang seperti ini kegagahan para pejuang Islam yang masih muda ini emang sangat asing, ya, dari anak-anak muda, ya. Nah, bahkan kaum muslimin emang sangat asing, ya. Ya, cuma tinggal dilagukan saja di masjid-masjid, di musola-musola, tentang perang Badar begini begitu itu aja. Ya. Bagaimana heroiknya, bagaimana kisah perjuangannya, ya, masih sangat jauh. Apalagi untuk menjiwainya, untuk mencontohnya, meneladaninya, bagaimana betul-betul memperjuangkan sunnah Rasul SAW demikian pula mencintainya, ya, masih sangat jauh. Ya. Nah. Ya, cuma ramai didendangkan aja, tolak al-badru itu aja. Ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Nah, ini satu anak muda ini mengatakan demikian. Wa qala al-akhar misla dzalik, dan yang lain yang kedua pun juga mengatakan semisal itu, ya. Artinya juga siap, ya, menantang Abu Jahal ini perang sampai mati, gitu, ya. Siap dia mati atau dia yang membunuh Abu Jahal. Nah. Barakallahu fiik. Falamma tasaddat as-sufufu ra'ahu Abdurrahman, ya. falamma tasadda'at as-sufuf, ya, ketika pasukan ya ini bercerai-berai, ya kan sudah mulai semrawut ini ya. Tayib namanya pertempuran begitu ya. Tayib sudah mulai kalang kabut ini pasukan-pasukan ini ya. Kecuali kalau awal kan masih agak teratur gitu ya, satu barisan ketika berjalan waktu ini maka akan semakin kacau balau keadaan pasukan ya. Ra'ahu Abdurrahman yatajawwalu ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu melihat Abu Jahal ini berputar-putar gitu ya. Tadi itu keadaan pasukan sudah kacau balau sehingga pasukan tadi itu yang melindungi menjaga Abu Jahal pun juga demikian sudah kacau balau ya karena perang. Sehingga pun juga Abu Jahal ini berputar-putar ya muter-putar ke sana kemari gitu. Ini dilihat oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Tayib fa'arahuma. Lalu Abdurrahman ini menunjukkan ya Abu Jahal ini kepada dua anak muda tadi ya kepada dua pemuda tersebut. Naam. Fabtadarahu bisayfi hatta qatalahu. Ya. Fabtadarahu. Enggak pikir lama lagi sudah, enggak bingung sudah. Langsung segera keduanya itu maju dengan menghunuskan pedangnya, ya. Nah, dari awal memang sudah siap gitu ya. Tayib bisayfi dengan membawa pedangnya hatta qatalahu sampai keduanya berhasil membunuh Abu Jahal ini. Alhamdulillah. Nah. Daraba haduhuma saqahu ya fatahat rijluhu hatta tatir kama tatir annawahina tudaqqu ya. Fa madza ikhwah daraba haduhuma saqah. Salah satu dari dua pemuda tadi itu dia menebas betisnya Abu Jahal ya. Betisnya Abu Jahal ini sampai terlempar ya. Fatahat rijluhu sampai terlemparlah kakinya ini ya. Nah, alhamdulillah. Tayib. Kama tatir annawa sebagaimana terlemparnya biji-bijian begitu ya. Ketika dipatuk ya, ketika dipatuk ya jagung misalnya kan dipatuk sama ayam. Enggak kena kan mencelat begitu ya. Nah, tayib ngerti mencelat ya. Antum orang Jawa semua. Enggak ngerti mencelat dipertanyakan Jawanya. Tayib hatta tatir ya. Barakallahu fik annawa. Nah. Barakallahu fika matatir annawa. Itu apa tadi? Seperti itu keadaan kaki dari Abu Jahal. Alhamdulillah. Artinya di sini pun juga dia masih merasakan azab, ya enggak mati langsung ya. Enggak mati langsung, dia masih merasakan azab di dunia ini, ya. Nah. Wa adkhanahu al-akhir ya. Dan yang kedua menikamnya ya, menikam Abu Jahal ini hatta tarakahu sampai dia meninggalkannya, meninggalkan Abu Jahal ini wa bihi ramakun, ditinggalkan Abu Jahal ini dalam keadaan tinggal nyawa terakhir saja ya. Nah, yaitu tinggal nafas penghabisan gitu ya. Nah, masih ada begitu ya, bukan mati enggak, tapi masih ada nafasnya ini, nafas penghabisan, tapi ditinggalkan sudah ya. Nah. Tayib. Summa sarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, kemudian mereka berdua pergi ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wa qala kullun minhumā, keduanya berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya. Nah. Tayib, artinya mereka berdua ini cerita ya, menyampaikan peristiwa yang telah terjadi tersebut ya, keberhasilan membunuh Abu Jahal ini walhamdulillah. Fa nazara ila sayfaini ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kedua pedang dari pemuda tersebut ya, dilihat dua pedang dari dua pemuda tadi ya. Wa qala kilakuma qatalahu ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian berdua telah berhasil membunuh Abu Jahal alhamdulillah. Wahuma Mu'adz wa Mu'awadz ibna Afra ya. kedua pemuda itu, yang pertama bernama Mu'adz, ya, Tayyib, bukan Mu'adz bin Jabal, ya, Tayyib, wa Mu'awadz, yang kedua adalah Mu'awadz putra Afra, ya, putranya Afra. Nah, barakallahu fiik, masya Allah, alhamdulillah. Wastashhada Mu'awadz fi nafsil ghazwah, ya, dan di pertempuran itu, ya, Mu'awadz ini mati, meninggal dunia, insyaallah taala mati syahid, ya. Nah, di peperangan tersebut, itu setelah itu beliau meninggal dunia setelah berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, wa baqiya Mu'adz ila zamani Utsman, dan tetap, ya, apa namanya, hidup ini Mu'adz, ya, sampai zaman Utsman radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau berumur panjang, ya, Mu'adz bin Mu'adz ini, ya, sampai di zaman Utsman. Wa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salba Abi Jahlin, ya. Wa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Mu'adz ini, ya, harta rampasan perang dari Abu Jahal, ya. Nah. Alhamdulillah. Kemudian qala rahimahullah taala, wa ba'da intihail ma'rakah kharaja an-nasu fi talabihi, ya. Nah, setelah berhenti peperangan, pertempuran, ya. Baik, walhasil sudah berhenti ini peperangan, ya. Kharaja an-nas fi talabihi, manusia mencari, ya. Manusia keluar mencari Abu Jahal, ya. Manusia keluar mencari Abu Jahal, gitu, ya. Fa wajadahu Abdullah bin Mas'udin, ya. Kemudian didapati oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendapati Abu Jahal ini, ya, wabihi ramakun, dalam keadaan masih ada sisa nafas terakhir daripada kehidupannya, ya. Nah, masih ada sisa nafas daripada Abu Jahal ini. Nah, enggak langsung mati, ya. Masih hidup ini dengan nafas terakhir. Fawadu'a rijlahu 'ala 'unuqihi. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini meletakkan kakinya di lehernya Abu Jahal, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di leher Abu Jahal. Dan Abdullah bin Mas'ud ini kebiasaannya adalah menggembalakan kambing, ya. Penggembala kambing, masya Allah. Tapi jadi pahlawan, luar biasa, ya. Nah, baik, ketika masih hidup ini, ya, di sisa nafas-nafas terakhir daripada Abu Jahal ini, dia letakkan kakinya Abu Jahal di leher Abdullah bin Mas'ud, di leher Abu Jahal. Wa khadha lihyatahu, wa khadha lihyatahu, dan Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ini mengambil, menarik jenggotnya Abu Jahal. Lu punya jenggot rupanya. Iya, ini ada. Nah, punya jenggot, barakallahu fiik. Nah, Allahumma sa'an. Wa khadha lihyatahu, ya, diambil, ditarik jenggotnya Abu Jahal ini sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini orang musyrik aja belira jenggot. Yang muslim masa enggak belira jenggot? Allahumma sa'an. Katanya untuk membedakan antara muslim dengan musyrik, itu buktinya Abu Jahal berjenggot. Nah, barakallahu fiik. Ini orang-orang yang menentang, ya, taib tentang hukum wajibnya belira jenggot, ya. Nah, bedakanlah untuk menyelisih orang-orang musyrik dan seterusnya. Lah, ini buktinya, ini Abu Jahal sendiri belira jenggot, ya, berarti enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya, sama saja. Nah, gitu. Nah, dan berbagai macam alasan yang lainnya, ya. Begitu pula orang-orang Hindu di India pun juga banyak yang berjenggot. Begitu pula orang-orang Yahudi pun juga mereka banyak yang berjenggot. Ya. Allah musta'an. Walhasil itu semua syubhat, ya. Bukan banyak, sedikit, ya. Bukan banyak, sedikit. Hitungannya dari jumlah orang-orang Hindu di India misalnya, coba hitung, coba diadakan apa namanya sensus, berapa perbandingannya, coba berapa, berapa juta coba banding dengan mereka-mereka yang pendetanya tadi itu, segelintir orang saja, 1, 2, 3, ya apa enggak? Amat sangat sedikit kalau toh mau menghitung-hitung, ya. Jadi enggak bisa dikatakan banyak, enggak bisa. Kenyataannya memang demikian. Segelintir orang dari para pendeta apa namanya Hindu tadi itu dibandingkan dengan jutaan umat Hindu yang lainnya. Mana yang banyak? Ya jangan dibandingkan, orang yang berakal enggak akan membandingkannya. Artinya yang berjenggot pun juga dari kalangan pendeta Hindu ya segelintir saja, langka. Yang langka dalam usul, dalam ilmu usul tidak ada hitungannya. Paham? Mereka yang mengatakan seperti itu enggak ada dalilnya sama sekali. Itu di Hindu pun juga ada yang berjenggot. Ada, sedikit. Ya, bukan banyak. Kalau mau hitung-hitungan loh ya. Baik. Dan yang sedikit, yang langka itu tidak ada hukumnya dalam Islam. Ya. Al-ibra'is bil-umumiyah. Yang jadi patokan itu adalah keumumannya, jumlah mayoritasnya. Adapun yang nadir tidak ada hukumnya. Bisa dipahami? Nah, kalau mau hitung-hitungan, ini kaidahnya, ini usulnya seperti itu. Kalau mau kembali kepada ilmu, bukan otak-otakan. Ya. Begitu pula Yahudi, coba dibandingkan berapa besar persentasenya mereka-mereka yang pendeta Yahudi tersebut dengan kaum Yahudinya. Berapa banyak? Jangan dibandingkan. Ya. Terutama sangat sedikit mereka itu, walaupun ada yang berjenggot dari kalangan Yahudi tersebut. Segelintir saja. Kebanyakannya bagaimana? Ya enggak berjenggot. Ya. Walaupun ada, tapi jumlahnya itu nadir, ya, langka sedikit itu enggak ada hukumnya, enggak dianggap al-ibratu bil kathrah, al-ibratu bil umumiyah. Itu tolok ukurnya dalam kaidah, dalam usul Islam ini seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Itu cuma alasan saja untuk menolak ya tentang wajibnya pelihara jenggot seperti itu. Nah. Itu kan pada waktu perang untuk membedakan antara Islam dengan musyrik. Udahlah macam-macam aja ini otaknya mereka ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau memang taat ya sudah selesai pelihara jenggot ya sudah. Kenapa rupanya berat sekali? Yang membuat berat itu adalah hawa nafsunya gitu. Kalau memang cinta Rasul sudah selesai, amalkan saja selesai. Ya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi ini kemudian apa ikhwah ya? Rupanya ini Abdullah bin Mas'ud ini mengambil jurus menyembelih kambing. Karena dia ini sebagai penggembala kambing. Ya. Untuk apa ini lehernya diinjak sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian jenggotnya tarik? Seperti apa coba bayangkan ya, gambarannya kayak apa? Kan kayak kambing ini Abu Jahal ini, ya. Liyata zarosahu, agar terangkat kepalanya. Seperti apa? Seperti kambing tadi itu. Jurus menyembelih kambing diterapkan untuk Abu Jahal. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa hinanya dia. Ya. Nah, waqal, ya. Barakallahu fiik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hal akhzakallahu ya aduwallah?" Apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Ya, waqal, "Wa bimadza akhzani?" Masyaallah, ini luar biasa congkaknya dan sombongnya ini. Dengan apa Allah menghinakanku? Sudah memati tinggal 1, 2, 3 aja nafasnya seperti itu, ya. La haula wala quwata illa billah. Dengan apa Allah akan menghinakanku? Wal iyadz billah. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari sifat sombong, ya. Na'udzubillah. Nah, takabur, wal'iyazubillah. Sudah lemah seperti itu masih sombong. Dan ini kadang-kadang ada pada manusia yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, hal fauqa rajulin qataltumuhu, ya, apakah lebih dari satu orang yang kalian membunuhnya, ya. Qala falau ghayra akarin qatalani, ya. Baik, maka barakallahu fiik. Kalau seandainya bukan kamu yang bunuhku, ya. Nah, ini barakallahu fiik, ini pun masih macam-macam aja yang dikatakan ini si Abu Jahal ini, ya. Nah, kalau bukan kamu yang bunuhku, ya. Taib, masa kamu yang bunuh aku begitu loh, ya. Masa kamu bunuh aku? Nah, summa qal akhbirni limanid da'iratul yaum, ya. Nah, kemudian dia juga berkata, ya, terangkan kepadaku, ya. Nah, dalam hari ini siapa yang memiliki kekuasaan, ya. Nah, milik siapa kekuasaan di hari ini, ya, kata Abu Jahal ini. Qala lillahi wa li rasulihi, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, milik Allah dan milik Rasulnya, ya, kekuasaan di hari ini. Nah, qala Abu Jahal, mau mati masih cakap-cakap dialog, subhanallah. Tayyib, qala Abu Jahal, laqad irtaqaita martaqa sa'ban ya ruwai'i al-ghanam. Si sempat-sempatnya ini mengejek Abdullah bin Mas'ud. La haula wala quwwata illa billah. Laqad irtaqaita. Kami ini sudah naik, ya. Ini Abu Jahal ngomong ke Abdullah bin Mas'ud, ya. Kamu sudah naik ini, ya. Martaqa sa'ban. Ke tingkatan yang amat sangat sulit ini, ya. Ketingkatan yang amat sangat payah berat. Ya ruwai'il ghanam, wahai penggembala kambing. Ya. Masih sempat-sempatnya menghina Abdullah bin Mas'ud ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, baliknya azubillah, ya. Nah. Luar biasa kalau orang sudah tertutup dari hidayah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dengan itu, ya. Ini pun juga lafadznya ikhwah, ya ruwai'il ghanam. Dengan kalimah apa namanya? Ruwai'i. Ish? Siga ma'adha? La. Yusama bi'ayi siga? Bi'ayi siga ya ikhwah? Siga ish? Tasghir. Ya. Enam. Ar-ra'i. Ya. Itu yang mukabbar, yang biasa itu adalah ar-ra'i, penggembala, kan begitu ya, penggembala, al-ghanam, ar-ra'i, tapi dengan lafaz ruwai'i, penggembala kecil gitu ya, sudah penggembala, dengan lafaz ruwai'i lagi, penggembala kecil, miskin gitu ya, subhanallah, sudah mau mati, masih sombongnya luar biasa seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, dan ini termasuk penghalang terbesar daripada al-haq, yaitu baikah, kesombongan, ya. Untuk menerima al-haq, demikian pula melecehkan, merendahkan, menghina manusia, kesombongan, wali'inyazubillah. Sehingga enggak pakai lama lagi, waqada'a Abdullah bin Mas'udin ra'sahu, ya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya, ya. Sudah kayak kambing, sudah betul-betul dihinakan, ya. Diinjak lehernya, tarik jenggotnya, dah del. Nah, demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin, seperti itu disembelih sebagaimana menyembelih kambing. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Summa jaa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau membawa kepalanya Abu Jahal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah, oleh-oleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar walhamdulillah alladhi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, ya. Nah. Baik, ini lafaz yang sering diucapkan ketika apa ikhwah? Takbiran, ya. Nah. Ya, kaum muslimin fasihnya bilangkan ini aja. Bagaimana memperjuangkannya, ya, diperjuangkan dengan berbagai macam kebid'ahan, justru menghancurkan Islam dari dalam. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar walhamdulillah alladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah, ya. Barakallahu fiik. Ini yang masyhur, ya. Adapun sanadnya perlu dikoreksi. Ini kita sekedar menyampaikan dari sisi rohnya, ya. Barakallahu fiik. Bagaimana ketika menyampaikan, membawakan atau mengucapkan takbir dengan lafaz ini? Bagaimana ya, ikhwan? Hah? Tidak ada tuntutannya, ya? Yang lain? Naam. Kata para ulama tidak apa-apa, ya. Kata para ulama tidak apa-apa. Naam. Tayib, yang ana ingat juga ini diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Naam, yang terpenting intinya itu adalah takbir, ya, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lafadznya yang lebih afdal adalah sebagaimana yang disunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya ya tidak perlu diingkari, ya. Walaupun yang afdal tetap mengacu kepada lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tidak apa-apa, yang penting intinya adalah bertakbir kepada Allah, bertahmid, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Tayib. Qala, kemudian juga Rasul mengatakan hadza fir'aunu hadzal umma. Ini adalah fir'aunnya umat ini, ya, Abu Jahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, alhamdulillah. Ya, ini secara ringkas gitu ya, kejadiannya perang Badar Al-Kubra ini, ya. Barakallahu fiik. Apa keutamanya Ahlul Badar ini? Orang-orang yang ikut berperang pada waktu perang Badar Kubra ini apa keutamanya? Masuk surga apa lagi? Diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masih hidup, tapi sudah diampuni dosanya yang akan datang kalau terjatuh pada dosa. Masya Allah, ya. Nah, saya dan banyak lagi keutamaan yang lainnya tentunya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya kita baca, qala rahimahullah ta'ala, yaumul furqan. Peperangan itu dikenal sebagai yaumul furqan, hari perpisahan, ya. Hari perbedaan antara al-haq dengan al-batil. Kenapa demikian? Di sini wujud bukti akan kebenaran keimanan, sehingga sampai berperang antara anak dengan bapak seperti itu, ya, berperang dengan keluarga sendiri sampai seperti itu, ya. Nah, qala rahimahullah, kanat hadhil ma'rakah ma'rakatu bainal kufri wal iman. Ya. Peperangan ini merupakan peperangan antara kekufuran dan keimanan, ya. Nah. Bukan untuk dunia sama sekali, bukan untuk kekuasaan sama sekali, ya. Tidak sebagaimana peperangan antara negeri ini dengan negeri itu untuk apa? Menguasai satu wilayah, suatu kekuasaan, suatu negeri, bukan, ya. Tapi adalah ma'raka bainal kufr wal iman. Naam, qatala fiha ar-rajul ammahu wa abahu wa banahu wa akhahu, ya. Berperang badannya seorang, ya, memerangi siapa? Pamannya, melawan pamannya, luar biasa. Wa abahu, bahkan ayahnya, ya. Tayyib, wa banahu, demikian pula putranya sendiri berperang melawan putranya. Wa akhahu, dan saudaranya, ya. Wa khalahu, demikian pula pamannya dari ibunya, ya. Wa adnahu, dan orang terdekatnya, orang-orang tersayang, orang yang paling dicintai. Coba ini bagaimana, ikhwah, kalau misalnya menimpa kita betul-betul ujian keimanan, langsung berhadapan dengan keluarganya sendiri, saling membunuh, yang mana sebelumnya saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga, ya, ngasih makan, dilindungi ketika sakit, dirawat, ya, luar biasa. Nah, betul-betul panggilan keimanan dan pembuktian keimanan. Masya Allah. Tayyib. Qatala fiha Umar bin Al-Khattab khalahu Al-As ibn Hisham, ya. Berperang badannya, yakni Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membunuh pamannya dari ibunya yang bernama Al-As ibn Hisham, ya. Naam. Masyaallah. Tayyib. Wawajaha fiha Abu Bakrin ibnahu, ya, Abdurrahman. Ya, demikian pula pada ma'rokah tersebut, ya, Abu Bakar, ya, berperang melawan putranya yang bernama Abdurrahman. Ya. Allah musta'an. Naam, wa asarra fiha al-muslimun al-Abbas, dan kaum muslimin menawan al-Abbas ya. Naam. Wa huwa amu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa hakadha inqata'at fiha silatul qarabah ya. Demikian pula terputus padanya, pada perorangan itu, hubungan kekerabatan ya. Naam. Demikianlah konsekuensi daripada keimanan, daripada tauhid ya, bukti daripada tauhid dan keimanannya. Wa 'ala Allahu fiha kalimatul iman 'ala kalimatil kufr ya, dan Allah meninggikan pada peperangan tersebut kalimat iman di atas kalimat kekufuran ya. Nah. Wa farraqa bainal haqqi wal batil, dan memisahkan antara al-haq dengan al-batil, nampak mana yang hak mana yang batil ya di hari tersebut. Naam. Fa summiya dzalikal yaum biyaumil furqan, maka hari itu dinamakan dengan hari al-furqan ya, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Naam. Wa huwa yaum badr, itu hari Badar, perang Badar, al-yaumus sabi' asyara min syahri Ramadan ya. Al-yaumus sabi' asyara min syahri Ramadan, yaitu pada hari atau tanggal 17 bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah taala dars kita di malam hari ini. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kemuliaan, perlindungan kepada Islam dan kaum muslimin ya. Nah, memenangkan dan memberikan kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin di Palestina dan di berbagai negeri yang lainnya. Dan Allah menghancurkan orang-orang kafir dan dengan berbagai macam makarnya, dan para sekutu mereka sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.